بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun idza saraqal 'abdu. Bab apabila budak itu mencuri. Apa yang kita lakukan sebagai tuannya? Ya. Tindakan apa kira-kira yang dituntunkan secara syar'i? Barakallahu fikum. Tayyib. Apa dihantam atau ditendang? Barakallahu fikum. Dipukul, diomeli, diprepetin atau yang sebagai selain dari itu? Barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Telah mengabarkan kepada kami Musaddad. Musaddad bin siapa? Anta ya akhi. Yang di samping Yusuf Gorontalo. Ya, siapa namanya? Siapa? Hafid. Siapa namanya? Hafid. Punya saudara di sini? Siapa saudaramu? Hanif. Siapa? Rifki. Mana? Saudara dari Rifki? Hah? Iya. Kok gantengan adiknya ya? Tapi kakaknya lebih banyak gantengnya. Tayyib, Rifki. Musaddad, siapa nama ayahnya? Musaddad ibnu Musarhad. Kunyahnya? Abu? Abu Muhammad. Lah. Siapa yang namanya Muhammad di sini? Angkat tangan. Muhammad Aceh. Abu siapa Musaddad itu? Abu siapa? Abu Anas. Siapa lagi yang namanya Muhammad? Muhammad Ngawi. Siapa kunyahnya Musaddad? Abul Hasan. Iya. Musaddadun kasmih, kata Imam Bukhari. Musaddad itu seperti namanya, orangnya lurus. Barakallahu fikum, enggak macam-macam. Iya. Itu Musaddad, gurunya Imam Bukhari, barakallahu fikum. Tayyib. Abul Hasan, Musaddad ibnu Musarhad, thiqatun. Qala haddatsana Abu Awana. Telah mengabarkan kepada kami Abu Awana. Abu Awana siapa namanya? Hizbu. Siapa nama Abu Awana Hizbu? Siapa? Wallahu a'lam namanya. Braba. Siapa nama Abu Awanah? Braba. Izzat. Mana Izzat? Siapa nama Abu Awanah? Wallahu a'lam. Siapa nama Abu Awanah? Abu Musa. Loh, ini sudah lewat. Siapa nama Abu Awanah? Abu Hurairah. Fadhah bin Fadhah bin siapa Faris? Fadhah bin siapa? Abdullah Lampung. Fadhah bin siapa? Abdullah Nanang. Siapa lagi yang namanya Abdullah? Ada? Abdullah Lampung, Abdullah Nanang, ada lagi? Yang namanya Abdullah? Abdullah Hisham. Fadhah bin? Masya Allah. Wadhah bin siapa Ubaid? Wadhah ibnu Abdillah. Barakallahu fikum. Wadhah ibnu Abdillah. Tayyib ayyashkuri. Thiqatun sabtun. An Umar ibni Abi Salamah. Umar ibnu Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf. Jadi Umar di sini adalah cucunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ayahnya Abu Salamah. Barakallahu fikum. Ya. Terkait Umar ini barakallahu fikum, dia mukhtalafun fih, diperselisihkan tentang keadaannya. Tayyib Yahya ibnu Ma'in dan Imam Syu'bah da'afahu. Yahya ibn Ma'in dan Syu'bah mendhaifkan dia. Qala Abu Hatim Ar-Razi la yuhtaju bih. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi la yuhtaju bihi. Tidak bisa dijadikan hujjah. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Barakallahu fikum. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan shodukun yukhti. Barakallahu fikum. Adapun yang lain menyatakan laisa bil qawi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Umar ini barakallahu fikum. Tayyib. Al-aqrab annahu da'if. Yasir. Yang lebih dekat dia rawi yang da'if namun kebaifannya ringan. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mendaifkan sanad hadis ini dari sisi Umar ibn Abi Salamah. Barakallahu fikum. Ya. Bisa lihat dalam Dhaif Ibnu Majah hadis nomor 2589. Barakallahu fikum. An abihi, dari ayahnya, yaitu Abu Salamah, ma'rufun bikunyatih, lebih dikenal dengan kunyahnya. Barakallahu fikum. Thiqah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saraqal mamluk bi'hu walau binashin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila budak itu mencuri, maka juallah dia, walaupun dengan harga satu nash. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah di sini adalah Imam Al-Bukhari, an-nashu ishrun. Ya, satu nash itu setara dengan ishrun. Barakallahu fikum. Ai ishruna dirham, 20 dirham. Barakallahu fikum. Dikarenakan satu nash itu sama dengan nisfu uqiyah. Iya. Satu nash itu setara dengan nisfu uqiyah, setengah uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham, sehingga kalau setengahnya berarti 20 dirham. Barakallahu fikum. Tayyib. Wan nawah khamsah wal uqiyah arbaun. Ya. Satu nawah itu setara dengan khamsah ay dirham, wal uqiyah itu setara dengan arbaun dirham. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu faedah dari Imam Bukhari rahimahullahu taala terkait dengan pecahan, ya, bilangan uang dirham. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada istilah nash, ada istilah nawah, ada istilah uqiyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadidini barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan isnaduhu dhaif, sanadnya lemah, dikarenakan di dalamnya ada Umar ibnu Abi Salamah dhaif, dia rawi yang lemah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wahuna masalah, terkait dengan hadis ini ada sebuah masalah. Barakallahu fikum. Ya. Al-abdu idza saraqa hal kuti'a yadah idza balagha haddal. Barakallahu fikum. Apakah seorang budak ketika dia mencuri tangannya harus dipotong kalau memang sudah sampai pada hukum hadnya? Berapa hukum had untuk potong tangan, kadarnya yang dicuri? Hah? Jadi ada batasan minimal. Barakallahu fikum. Berapa baru dikenakan hukum potong tangan? Fauzan Miruki. Kalau mencuri sebesar, jadi tidak sembarangan barakallahu fikum di dalam Islam semata-mata mencuri langsung dipotong tangannya. Iya. Barakallahu fikum. Mencuri mangga ketangkep langsung dipotong tangannya, enggak. Tapi diperkirakan hasil curiannya itu sudah sampai pada ketentuan yang ditentukan oleh syariat atau belum. Itu ada ketentuannya. Berapa ihsan? 200 ribu. Kok 200 ribu? Ini hitungan Arab ini. Ah, berapa ketentuannya? Ilyas. Berapa Ilyas? Wallahu a'lam syamsu. Apabila mencuri sebesar satu motor Supra. Kadarnya bukan itu. Berapa? Loh, gimana ini? Berapa? Abu Ayyub. Mencuri sebesar seperempat? Seperempat? Seperempat apa? Seperempat kilo? Mana ini orang-orang lama? Arifin? Seperempat? Dinar. Barakallahu fikum. Iya. Ketika kadar curiannya itu barakallahu fikum mencapai angka seperempat dinar. Tinggal dihitung saja. Sekarang satu dinar itu berapa rupiah barakallahu fikum. Ya. Sehingga kalau sudah sampai bilangan tersebut, maka diterapkan hukum potong tangan. Paham ikhwan ya? Tapi kalau masih di bawahnya, maka keputusan diserahkan kepada Bapak Hakim. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian batas tangan yang dipotong sampai mana? Sampai pundak, sampai siku, atau kelingkingnya saja yang dipotong, atau jempolnya saja, atau jari tengahnya. Itu juga ada batasannya barakallahu fikum, enggak asal potong. Iya. Tayyib barakallahu fikum. Sampai mana Alfian? Hah? Sampai mana? Telapak tangannya saja yang dipotong. Dikuliti berarti. Hah? Sampai pergelangan tangan. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Ayo kan ya. Nah, apabila ada budak yang mencuri sudah sampai pada bilangan tadi bahkan lebih, barakallahu fikum, apakah dipotong tangannya? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh barakallahu fikum Al-Qari, disebutkan oleh Al-Qari dalam kitab Syarhu Sunnah, dan ini dinukil dari kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Qalu, mereka para ulama mengatakan, al-abdu idza saraqa quti'a. Al-abdu idza saraqa quti'a. Abiqan kana au ghairu abiqin. Baik, mereka para ulama mengatakan budak kalau dia mencuri maka tetap dipotong tangannya. Barakallahu fikum. Iya. Baik dia itu abiq, abiq itu adalah budak yang kabur. Ya. Budak yang kabur dari majikan, atau ghairu abiq, atau dia tidak kabur dari majikannya. Barakallahu fikum. Kabur enggak kabur, yang penting kalau ketangkep dipotong tangannya. Tayyib. Wa yurwa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, anna abdan lahu saraqa, bahwasanya budak milik beliau mencuri. Wa kana abiqan, abis itu kabur. Iya, setelah mencuri dia lari. Barakallahu fikum. Fa arsala bihi ila Sa'id ibn al-As. Fa arsala bihi ila Sa'id ibn al-As. Liyaqta'a yadahu. Maka Umar mengutus Sa'id ibn al-As untuk mencari budak yang kabur tadi agar ditangkap dan dipotong tangannya. Fa'aba Sa'idun. Ternyata Sa'id tidak mau memotong tangan budak tadi. Barakallahu fikum. Baik. Waqala, dan dia mengatakan, la tuqta'u yadal abiq. Dia mengatakan, la tuqta'u yadal abiq. Iya, budak itu kalau sudah kabur dari tuannya, tidak boleh dipotong tangannya. Barakallahu fikum. Itu pendapatnya Sa'id ibn al-As. Iya, la tuqta'u yadal abiq idza saraqa. Tangan budak yang kabur tidak dipotong apabila dia mencuri. Faqala Abdullah. Maka Abdullah Ibnu Umar mengatakan, fi ayyi kitabin wajadta hadza? Fi ayyi kitabin wajadta hadza? Iya, barakallahu fikum. Di sini terdapat adab, barakallahu fikum. Di mana Ibnu Umar tidak langsung taib menuduh atau menyalahkan tindakan Sa'id ibn al-As. Iya. Walaupun beliau tahu, barakallahu fikum, apa yang diyakini oleh Sa'id ibn al-As itu pendapat yang bertentangan dengan beliau. Tapi beliau bertanya terlebih dahulu kepada Sa'id ibn al-As. Di dalam kitab mana kamu mendapatkan keterangan yang demikian? Kalau ada budak yang mencuri kabur, maka tangannya tidak boleh dipotong. Di kitab mana? Kata Abdullah. Barakallahu fikum. Tayyib. Fa'amara bihi Abdullah. Fakuti'at yadahu. Maka Abdullah bin Umar memerintahkan agar tangan budak tadi tetap dipotong. Barakallahu fikum. Iya. Dikarenakan Sa'id tidak bisa mendatangkan argumen dan bukti. Di kitab mana kamu dapat keterangan seperti itu? Gak bisa jawab, ya sudah. Potong tangannya. Barakallahu fikum. Ayyib. Waruya an Umar ibn Abdul Aziz annahu amara bihi. Dan diriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz bahwasanya beliau memerintahkan tindakan yang demikian. Kalau ada budak yang mencuri, maka tetap dipotong tangannya. Ya, kabur ataupun tidak kabur. Barakallahu fikum. Wahwa qawlu Malik, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik wa Syafi'i wa amatu ahli al-ilm, wa amati ahli al-ilm, dan mayoritas kebanyakan ahlu ilm. Barakallahu fikum. Ya, baik, intaha penukilan dari kitab Aunul Ma'bud. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang namanya budak, apabila dia mencuri sampai pada kadar yang ditetapkan oleh syariat, maka tetap dipotong tangannya, baik dia kabur ataupun tidak. Barakallahu fikum. Dikarenakan hadis yang disebutkan dalam masalah ini adalah hadis yang lemah. Barakallahu fikum. Tayyib. ala fardhi sihhati, kalaupun dikatakan sahih, dikatakan oleh Imam Al-Khattabi barakallahu fikum, fihi dalilun ala anna saraqah aibun. Kalau dikatakan hadisnya sahih, di dalamnya terdapat dalil bahwasanya pencurian itu termasuk aib bagi sang budak. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kalau tuannya ingin menjual budak tadi, dia harus menjelaskan kepada sang pembeli, budak ini punya masalah, punya aib, suka mencuri. Ya. Kamu mau beli berapa? Terserah kamu mau kasih harga berapa, walaupun nash 20 dirham. Cuman masalahnya ini budak sudah pernah tertangkap mencuri. Barakallahu fikum. Harus dijelaskan. Ya. Kalau disembunyikan berarti dia telah berbuat curang dalam bab jual beli. Barakallahu fikum. Setelah itu Imam Al-Khattabi mengatakan walaisa al-hadith dilalatun ala sukutil qat'i. Baik, walaisa fil hadith dilalatun ala sukuti al-qat'i. Dan hadith tidaklah menunjukkan gugurnya hukum potong tangan bagi budak yang mencuri. Barakallahu fikum. Hadis itu hanya menyebutkan apabila budak itu ketahuan mencuri, maka jual iya budak tersebut. Tidak menunjukkan dia tidak dipotong tangan. Paham ya, kan ya? Bisa jadi maknanya adalah ya dijual setelah tangannya dipotong. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum, yang namanya pencurian itu ditindaki tegas di dalam Islam. Paham ikhwan ya? Dan yang namanya mencuri barakallahu fikum itu termasuk dosa besar. Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu, tayyib as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabah nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Hakadha al-ayah. Iya, Yusuf. Hah? Iya, barakallahu fikum. Hakadha al-ayah. Abdul Hisham. Abdul Hisham. Hakadha al-ayah, benar? Yang saya baca tadi? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan minallahi nakalan ajzaan bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Hakadha al-ayah. Abdul Hisham. Kurang lebih begitu ya? Hah? Iya, masyaallah. Jazakallahu khairan. Benar kan? Siapa lagi yang hafid di sini? Abdul Musawwir. Benar atau tidak ayat yang saya bacakan ini? Hah? Wallahu a'lam. Kok wallahu a'lam ini? Saya pengen tahu ini. Kalau ada yang salah tolong dibenarkan. Barakallahu fikum. Mana lagi nih para hufat? Hah? Hasan. Benar atau salah Hasan? Kalau salah katakan salah. Iya, saya akan terima itu. Gimana Hasan? Benar enggak? Hah? Pertanyaan saya benar atau salah ayat yang saya baca? Salah, masya Allah, jazakallah khairan. Letak kesalahannya di mana, Hasan? Oh, di akhir ayat gitu ya. Bukan wallahu ghafurur rahim, tapi wallahu azizun hakim. Gitu ya. Masya Allah. Gitu. Benar ya? Hah? Baik. Terkait dengan ayat ini ada kisah. Insya Allah ba'dal adhan. Al-mu'adhin yu'adhin awal. Baik. Terkait dengan ayat tadi barakallahu fikum, itu ada sebuah kisah yang menarik dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jalaul Afham. Terkait ada seorang imam yang membacakan ayat tadi. Iya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalan minallah wallahu ghafurur rahim. Ketika dia membacakan ayat ini, ada seorang badui, ya, orang Arab desa mendengarkan, langsung dia mengatakan, hadza laisa min kitabillah. Atau hadza laisa kalamullah. Ini bukan termasuk ucapan Allah. Ini bukan Al-Qur'an. Marah-marah sang imam, ya. Berani kamu ya. Barakallahu fiik. Saya ini imam masjid. Hah? Kamu orang desa saja kok berani nyalakan imam? Iya. Barakallahu fikum. La. Ndak, kata sang Arab tadi. Iya. Kamu cek lagi hafalan kamu. Barakallahu fikum. Ternyata setelah dicek benar, ya, bacaan sang imam tadi salah. Kemudian dia bertanya kepada sang Arabi, "Kaifa dzalik? Kok bisa kamu tahu bacaan saya salah?" Padahal dia enggak hafal Quran. Sang Arabi mengatakan, "Azza fa hakama walau ghafara wa rahima lamma qata." Allah itu aziz, sehingga Allah menetapkan hukum potong tangan di dalam ayat. Kalau yang diinginkan di dalam ayat tadi adalah makna ghafur rahim, maka tidak ada hukum potong tangan. Paham ya? Sehingga sang Arabi paham keterkaitan antara ayat dengan asma wa sifat yang digandengkan dengannya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dia semata-mata mendengar ini ada yang enggak beres ayatnya. Masa hukum potong tangan di belakangnya ghafur rahim enggak pas, ya toh? Kalau ghafur rahim harusnya apa? Enggak potong tangan. Sehingga yang benar apa? Azizun hakim. Barakallahu fikum. Baik. Berarti antum semua di sini kalah cermat ya dari sang Arabi tadi. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawa. Sini ada beberapa pertanyaan. Apakah termasuk dosa apabila ketika di masjid sob di depan belum penuh, dia malah duduk di belakang? Naam. Ya, itu menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Untuk menutup celah-celah di dalam sob. Barakallahu fikum. Itu kalau dia melakukannya tanpa uzur. Tayyib. Tapi kalau ada udzur yang syar'i barakallahu fikum, tayyib, maka tidak mengapa. Seperti misalnya dia tayyib enggak bisa ya untuk berada di sob terdepan, dia sakit barakallahu fikum, atau ada keperluan yang lainnya ya yang secara syar'i itu dinilai pantas, maka tidak mengapa. Tapi kalau sekedar malas, barakallahu fikum, itu akan terkena dosa. Bagaimana hukumnya kalau budak itu mencuri karena terpaksa, seperti tidak diberi makan oleh tuannya, barakallahu fikum? Baik, itu alasan yang lain lagi. Iya. Hukum potong tangan tetap diterapkan terkait dengan alasan dia mencuri tidak diberi makan oleh tuannya. Itu akan disikapi yang lain lagi. Ayuhkan ya. Maknanya sang tuan akan dikenakan sanksi yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga hal itu tidak dijadikan alasan untuk melegalkan pencurian. Barakallahu fikum. Ayuhkan ya. Baik. Dikarenakan yang namanya pencurian itu terkait dengan hukukul makhluk. Iya. Wa hukukul makhluk mabniun ala musyahah. Barakallahu fikum. Kami ikhwan ya. Baik. Ada salam dari Subhan Abdullah Thailand untuk para santri, para asatidah dan juga bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sampai sekarang masih ada praktek jual beli budak? Wallahu a'lam barakallahu fikum. Iya. Satu nash itu berapa rupiah? Ya tinggal dikurskan saja. Iya. Satu nash tadi 20 dirham. Barakallahu fikum. Tinggal dihitung satu dirham itu berapa rupiah. Bagaimana jika seorang mencuri sekitar 400 ribu? Apakah kita boleh memotong tangannya? Dan apakah angka tersebut sudah mencapai hukum had? Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama, dikurskan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Apakah nominal tersebut sudah sampai pada tingkatan had atau belum? Kemudian, kalaupun iya. Gitu ya. Kalaupun memang itu sudah sampai hukum had, barakallahu fikum. Apakah boleh langsung kita terapkan? Barakallahu fikum. Untuk di negeri kita, barakallahu fikum, itu dengan memperhatikan maslahat dan mafsada. Paham ikhwan ya? Baik, tidak bergampang-gampangan. Iya. Ada yang ketangkap mencuri, barakallahu fikum, ya uang temannya sebesar 1 juta rupiah, ketangkap sudah. Langsung saja Ustaz, potong tangannya, gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak bisa, barakallahu fikum. Kita harus tayyib memperhatikan masalah dan mafsadah dan juga yang namanya penerapan hukum had itu dilakukan oleh pihak yang berwenang. Barakallahu fikum. Diserahkan kepada pihak yang berwajib. Itu kalau pihak yang barakallahu fikum kecurian tadi ya tidak mau memaafkan. Apakah keluarnya mani membatalkan puasa? Barakallahu fikum. Tayyib, kalau keluarnya itu dengan upaya seperti orang suami istri berhubungan intim, barakallahu fikum, atau dikeluarkan dengan sendiri, maka itu membatalkan puasa. Tayyib, tapi kalau tidak, barakallahu fikum, seperti mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Apakah sah wudu seseorang yang anggota wudunya terkena semisal tipek atau lem atau cat? Barakallahu fikum. Dilihat apakah tayyib lem atau cat tersebut menahan ya air yang masuk ke dalam kulit atau menutupi pori-pori atau tidak, atau barakallahu fikum itu termasuk jenis lem atau cat yang tidak menahan air. Baik. Satu dinar berapa harganya? Wallahu a'lam. Bagaimana cara supaya hati menjadi tenang sehingga bisa fokus dalam belajar dan beribadah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu caranya, barakallahu fikum. Iya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Dan berzikir kepada Allah itu mencakup 5 poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau barakallahu fikum Al-Fawaid dan juga Tayyib, Al-Kalimut Tayyib. Yang pertama, zikruhu bidzikri asma'ihi wa sifatih. Berzikir kepada Allah dengan menyanjung Allah menggunakan nama-nama Allah dan sifatnya yang husna. Yang kedua, barakallahu fikum, tayyib, zikruhu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerapkan nama-nama tadi dalam kehidupannya. Baik. Yang ketiga, zikruhu bidzikri amrihi wa nahyihi. Dengan cara mempelajari syariat ini, mempelajari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, zikruhu bimtithali dzalik. Berzikir kepada Allah dengan cara mengamalkan apa yang dia pelajari. Yang kelima adalah zikruhu barakallahu fikum bidzikri ni'amihi wa ala'ihi. Berzikir kepada Allah dengan mengingat nikmat-nikmat dan barakallahu fikum anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Untuk syarahnya antum bisa lihat barakallahu fikum kitab Al-Wabilus Sayyid. Baik, wallahu taala alam bisawab nanti bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.